Konsultasi Syariah. Kapan sebuah tempat terhitung masjid? Pertanyaan. Apakah musala kantor hukumnya seperti masjid? Bisa tahiyatul masjid dan lain-lain? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kata masjid diambil dari kata sajada, yang artinya bersujud. Secara makna, masjid diartikan sebagai tempat untuk sujud. Kemudian makna ini meluas sehingga kata masjid digunakan untuk menyebut tempat yang berupa bangunan yang digunakan untuk sholat. Az-Zarkashi mengatakan, mengingat sujud adalah gerakan sholat yang paling mulia, karena kedekatan hamba kepada Rabb-nya ketika sujud, maka tempat yang digunakan untuk sujud diturunkan dari kata ini. Orang menyebutnya masjid dan mereka tidak mengatakan marka atau tempat ruku. I'lam as-sajid bi'ahkam masajid. Allah membolehkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sholat dimanapun di muka bumi ini. Karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah menjadikan bumi ini sebagai masjid untukku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Allah menjadikan seluruh permukaan bumi ini sebagai masjid dan alat tayamum untukku. Siapapun di antara umatku yang menjumpai waktu sholat, hendaknya dia sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara masjid secara istilah diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk sholat selamanya. Mu'jam Lughah Al-Fuqaha. Karena itulah, untuk bisa disebut masjid, sesuai pengertian istilah, tempat itu harus menjadi milik umum. Ada izin umum dari masyarakat untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat sholat. Baik ditegaskan bahwa itu wakaf atau tidak ditegaskan. Demikian pendapat jumhur ulama. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Ibnu Qudamah mengatakan, wakaf bisa dilakukan dengan ucapan maupun perbuatan yang mengindikasikan bahwa itu wakaf, seperti dibangun masjid dan mengizinkan masyarakat untuk sholat di sana. Al-Kafi fi Fiqh Ibnu Hanbal. Karena itu, musala kantor yang hanya sementara digunakan untuk sholat tidak bisa disebut masjid. Sehingga tidak berlaku hukum masjid, tidak ada tahiyatul masjid atau aturan masjid lainnya. Dalam fatwa Lajnah Daimah, ada pertanyaan, apakah tahiyatul masjid disyariatkan untuk musola atau tempat sholat di kantor? Jawaban Lajnah, masjid adalah tempat khusus untuk sholat wajib secara terus-menerus dan telah diwakafkan untuk itu. Sementara musola yang digunakan untuk sholat sesekali, seperti sholat Aid atau sholat jenazah atau sholat lainnya, dan tidak diwakafkan untuk sholat lima waktu, maka tidak dianjurkan untuk tahiyatul masjid ketika memasuki musola. Fatwa Lajnah Daimah. Boleh sholat di musola. Tempat yang dijadikan sebagai tempat sholat dalam kurun waktu lama meskipun sementara, seperti musola kantor, boleh dijadikan sebagai tempat sholat jamaah. Ibnu Qudamah mengatakan, boleh menyewa rumah untuk dijadikan masjid dan digunakan untuk sholat. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Al-Mughni. Demikian, Allahu A'lam.